anak-anakku yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Tata Cara Menyeberang Jalan. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Ayo Bu, katanya mau ajak aku ke pasar. Hari ini kan aku libur sekolah. Ayo cepet dong Bu. Iya, sabar sedikit kenapa sih? Nanti keburu siang Bu. Ayo, Ibu sudah siap berangkat. Hore! Susi dan Ibu pergi ke pasar hari ini. Suasana pasar ramai sekali. Karena hari libur, banyak orang menyempatkan waktu untuk berbelanja di pasar. Setelah membeli sayur dan bahan makanan, Ibu mengajak Susi untuk membeli buah yang dijual di seberang jalan. Susi, kita beli buah di seberang jalan sana yuk. Ibu biasa membeli buah di sana. Iya Bu, ayo. Tidak boleh menyeberang sembarangan. Kita ke tempat penyeberangan di sebelah sana itu. Oh iya, Susi lupa. Bu Guru juga sudah pernah berpesan seperti itu sama semua anak di kelasku Bu. Nah, betul kan? Makanya, yuk kita ke sana. Nah, kita sudah sampai deh. Iya, Bu. Aku tadi deg-degan loh. Tapi untung Ibu menyeberang dengan hati-hati. Jadi kita selamat deh sampai di seberang sini. Suara apa itu, Bu? Ibu, orang itu kenapa? Aku takut, Bu. Tidak apa-apa. Itu ada orang yang terserempet motor karena menyeberang tidak di tempat penyeberangan jalan. Kamu tidak usah takut ya. Asalkan kita berhati-hati menyeberang jalan dan tidak lupa berdoa, kita akan selamat sayang. Jadi tidak usah takut ya. Iya Bu. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Nah, anak-anakku yang pintar, jadi kita sudah tahu ya, ada 6 cara menyeberang jalan yang benar. Yaitu, pertama, menyeberang pada tempat penyeberangan. Kedua, berdiri di pinggir jalan. Ketiga, menengok ke arah kanan. Keempat, menengok ke arah kiri. Kelima, menengok ke kanan lagi. Dan keenam, jika sudah aman, baru berjalan. Jika kita menyeberang sembarangan, itu dapat membahayakan orang lain dan tentu saja diri kita sendiri. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!